Ustadz yang memiliki rekaman yang masih bisa kita dengar insyaallah taala akan dikirim ke saya. Namun sampai saya berbicara di sini belum dikirim. Kalau antum mau dengarkan insyaallah kalau sudah dikirim saya perdengarkan. Ustadz tersebut yaitu Ustadz Abdul Mu'ti Jogja.